السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah bersungguh-sungguh beribadah di bulan suci Ramadan. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kembali kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan ke-119, membahas poin tentang Salatul Tarawih. Ini agak sedikit terlambat pembahasan kita karena kita mengikuti urutan bab yang disusun oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Di sini beliau berkata, وَيُنْدَبُ التَّرَوِيحِ, disunnahkan melaksanakan sholat taraweh. Bahasa kitanya taraweh atau tarawih. Dalam bahasa Arab, tarawih. Wahia, yang dimaksud dengan sholat tarawih itu adalah sholat yang dilakukan kulla laylatin min ramadhana, setiap malam di bulan Ramadan. Salat yang dilakukan setiap malam di bulan Ramadan, isyruna rak'atan fil jama'ati, dilakukan dengan 20 rakaat dan dikerjakan secara berjamaah. Jadi kalau di mazhab Imam Syafi'i, mereka berpendapat salat tarawih itu adalah 20 rakaat. Dan itu pendapat kebanyakan para ulama mazhab. 20 rakaat, walaupun ini tidak menafikan apabila ingin lebih dari itu ataupun ingin kurang dari 20. Isyruna rak'atan fil jamaah, dilakukan dengan 20 rakaat dan dikerjakan secara berjamaah. Profesor Dr. Mustafa Dib ketika menjelaskan poin ini, beliau berkata, salat tarawih dinamakan dengan tarawih karena dahulu di zaman salaf, di zaman para sahabat, mereka yastarihuna baina kulli taslimataini, mereka beristirahat setiap 2 rakaat. Ya, jadi beristirahat setiap 2 kali salam. Mereka mengerjakannya 2 rakaat lalu salam, berarti baru 1 kali salamnya, belum istirahat. Salat lagi 2 rakaat baru mereka salam. Setelah itu mereka istirahat. Istirahat setiap kali selesai melaksanakan 2 kali salam. Kenapa disebut salat tarawih yang artinya salat santai? Karena dahulu para ulama salaf, para sahabat, setiap kali selesai 2 kali salam alias 4 rakaat itu mereka berdiam sejenak, ada yang minum, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran, dan ada yang melakukan aktivitas yang lainnya. Lalu dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, jam'un tarwihah, tarawih adalah jamak daripada tarwihah yang artinya rohah. Rohah itu santai. Wa yundabu an yukhtamal Qur'anu fi salati tarawih tilata Ramadan. Dan disunnahkan, kalau kita bicara salat tarawih, disunnahkan menghatamkan Al-Quran di dalam salat tarawih sepanjang Ramadan. Bi an yaqra'u kulla lailatin fiha juz'an minal Qur'an. Yaitu imam membaca setiap malamnya satu juz. Ya, setiap malamnya satu juz. Artinya nanti di akhir malam selesailah 30 juz. Yaj'uhu ala 20 raka'ah. Satu juz itu dibagi menjadi 20 rakaat. Wa tusamma qiyamu Ramadan, dan kadang juga disebut dengan istilah qiyam ar-Ramadan, salat Ramadan. Adapun dalilnya ma'asyiral muslimin adalah apa yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang salat di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih, imanan wa ihtisaban, dia melakukannya atas dasar keimanan dan juga karena mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis sahih riwayat al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla, beliau salat di dalam masjid satu malam. Jadi pernah satu malam Nabi salat di dalam masjid. Fa shalla bi salatihi nasun. Maka ada beberapa orang yang ikut berjamaah bersama Nabi. Summa shalla minal qabilati fakathurun nasu. Esok harinya Nabi salat lagi, makin banyak orang yang salat. Summa jatama'u minal lailati tsalitsati awir rabi'ah. Di hari yang ketiga atau keempat manusia makin banyak, makin penuh yang berkumpul di dalam masjid. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi malah tidak keluar. Hari pertama Nabi salat, ada yang mengikuti beberapa orang. Besoknya makin ramai, besoknya makin ramai. Dalam riwayat dikatakan malam keempat sudah sangat ramai. Tapi Nabi malah tidak keluar menemui mereka untuk salat tarawih berjamaah. Lalu apa yang terjadi? Di pagi hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ra'aitu alladhi sana'tum." Aku sudah lihat apa yang kalian lakukan tadi malam. "Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufrada 'alaikum." Tidak ada yang menghalangi aku, kata Nabi, untuk keluar menemui kalian, berjamaah bersama kalian, kecuali aku khawatir salat ini akan diwajibkan oleh Allah atas kalian. Jadi Nabi khawatir kalau itu dilakukan terus-menerus menjadi wajib, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Artinya Nabi pernah melaksanakan salat tarawih atau salat malam di bulan Ramadan, hanya saja hanya beberapa hari, ada riwayat 2 hari, ada riwayat 3 hari. Ya, hari ketiga atau hari keempat beliau tidak keluar karena khawatir salat ini menjadi wajib atas umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdurrahman ibnu Abdil Qari berkata, kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu lailatan fi Ramadhana ilal masjid. Satu malam aku keluar bersama Umar bin Khattab, ya, satu malam aku keluar bersama Umar bin Khattab ke masjid, ya, untuk melihat kondisi kaum muslimin. Fa idzan nasu auza'un mutafarriqun. Aku dan Amirul Mukminin Umar melihat manusia di masjid, mereka terbagi-bagi, terpecah-pecah. Ada yang sholat sendiri, ada yang sholat dengan 5 orang, 6 orang, ada yang lebih dari itu, ada yang kurang dari itu. Yusolli rojulu li nafsihi, ada yang sholat sendiri. Wa yusolli rojulu fayusolli bisolatihi rohtu, ada yang sholat dengan beberapa orang kurang dari 10. Faqala Umar, melihat kondisi tersebut Umar berkata, inni aro lau jama'tu haula ala qari'in wahid lakana amsal. Umar bin Khattab berkata, aku berpandangan ya, kalau seandainya mereka ini yang sholatnya terpisah-pisah, ada yang sholat munfarid sendiri, ada yang berjamaah, jamaahnya pun tidak hanya satu. Seandainya aku kumpulkan mereka di belakang satu imam, tentunya ini akan lebih bagus. Summa azama fajama'ahum ala Ubay ibn Ka'ab. Kemudian itu pun dilaksanakan oleh Amirul Mukminin, maka mereka mengumpulkannya dalam satu imam, yaitu sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab. Summa kharajtu ma'ahu laylatan ukhra. Ya, kata Abdurrahman, aku keluar di hari yang lain bersama Umar ibn al-Khattab. Wan nasu yusalluna bisolati qari'ihim. Sedangkan manusia saat itu sholat dengan satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab. Faqala Umar, maka Umar berkata, ni'mal bid'atu hadhihi. Senikmat-nikmatnya bid'ah ya ini. Maksudnya nikmat, kata para ulama, bid'ah secara bahasa ya, bukan bid'ah secara syariat. Artinya tidak pernah sebelumnya misalnya Nabi mendawamkan salat tarawih karena khawatir menjadi wajib. Begitupun Abu Bakar As-Siddiq sebelumnya membiarkan kaum muslimin dalam banyak imam dan ada juga yang sendiri. Tapi ini baru pertama kali dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab. Ya, menggabungkan kaum muslimin saat itu menjadi satu imam dalam salat tarawih. Ya, lalu Umar berkata, wallati yanamuna anha afdalu min minallati yaqumun. Orang yang tidur lebih utama daripada orang yang salat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang tidur di awal malam untuk bangun di akhir malam, kata Umar ibn al-Khattab, itu lebih utama. Artinya waktu yang paling utama untuk melakukan salat tarawih atau salat malam itu adalah di sepertiga malam yang terakhir. Hadis yang baru saja kita baca adalah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dengan isnad yang sahih disebutkan bahwasanya saat itu yaqumuna ala ahdi Umar radhiyallahu taala anhu fi syahri Ramadan bi 20 rakaah, bahwa saat itu para sahabat yang salat malam di zaman Umar ibn al-Khattab mereka salatnya adalah 20 rakaat, dan itu yang berlangsung setelah zaman Umar dan zaman setelahnya, zaman Utsman, zaman Ali, dan itu terus menerus dilakukan, yaitu 20 rakaat. Ini pun ditegaskan oleh Imam Malik rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Muwatta. Imam Malik berkata, "Kana an-nasu fi zamani Umar yaqumuna fi Ramadan bi 23 rak'atan." Di zaman Umar ibn al-Khattab, manusia salat tarawih 23. 20 salat tarawihnya dan 3 rakaat adalah salat witirnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Bab as-salatu fi Ramadan, salat yang dilakukan di bulan Ramadan. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Baihaqi rahimahumullahu jami'an. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullah berkata, wa yusallimu min kulli raka'ataini, dan dari 20 rakaat itu mengucapkan salam setiap 2 rakaat, berarti 10 kali ya, 10 kali salam ya, mengucapkan salam setiap kali berapa? 2 rakaat. Falau shalla arba'an bitaslimatin lam tasih, kalau seandainya ada yang salat 4 rakaat dengan satu salam tidak sah. Walaupun saya rasa ini terlalu apa namanya, terlalu, saya rasa tidak sampai seperti itu ya. Karena memang ada hadis-hadis yang berbicara tentang sholat malam, yang secara zahirnya seolah-olah bisa dipahami 4 rakaat. Oleh karenanya mengatakan tidak sah, tentunya ini memiliki konsekuensi yang berat ya. Walaupun ya begitu, sebagai bentuk amanat ilmiah ya kita bacakan. Ya kita bacakan. Walaupun ya ada sebagian kaum muslimin misalnya di negeri kita yang sholat 4 rakaat. Mereka berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi yusalli arba'an. Salat 4 rakaat. Fala tas'al antulihinna wa husnihinna. Jangan tanya bagus dan panjangnya. Walaupun nanti salat 4 rakaat ini diperdebatkan, apakah artinya 4 rakaat satu kali salam ataukah 4 rakaat dua kali salam? Menurut pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam bissawab, yang dimaksud dengan 4 rakaat di situ adalah dengan dua kali salam. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena ada hadis yang lain dari sahabat Abdullah ibn Umar, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi berkata, salatul laili masna masna. Salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Ini lapasnya tidak multi tafsir, tapi jelas. Tapi kalau yang sholat arbaan, ya salat 4 rakaat, ini masih mungkin ada penafsiran, artinya 4 rakaat istirahat. Itulah yang dimaksud dengan tarawih, 4 rakaat istirahat. Artinya kalau dari sisi dalil lebih kuat yang mengatakan sholat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Tetapi mengatakan sholatnya tidak sah, tentunya ini sesuatu yang menurut saya memiliki dampak yang serius. Ya. Tidak sah artinya sia-sia sholatnya. Padahal ada hadis yang seolah-olah zahirnya. Ya walaupun kita berpendapat yang kuat adalah apa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis Abdullah ibn Umar, bahwa salatul laili masna masla, fa in khasyya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidah. Kalau kalian khawatir masuknya waktu salat subuh, maka tutuplah dengan satu rakaat. Ya, baik. Kemudian dikatakan wa yutiru ba'daha jama'atan. Setelah selesai dua rakaat ditutup dengan witir secara berjamaah. Artinya witirnya tidak sendiri-sendiri, ya seseorang sholat di masjid dua rakaat beres, maka ditutup dengan witir dan witirnya bersama-sama, ya jama'atan. Illa liman yatahajjadu fayuakhiruhu, kecuali bagi orang yang berniat sholat tahajud, maka tidak masalah dia menunda sholat witir, kata beliau. Kecuali bagi yang ingin sholat tahajud. Tahajud itu ya sholat setelah tidur. Tidur dulu, baru bangun di sepertiga malam terakhir. Ya. Kata Ibnu Naqib, tapi bagi orang yang hendak sholat tahajud, artinya dia berniat bangun di akhir malam, hendaknya dia yuakhiruhu, mengakhirkan witirnya. Hal ini berdasarkan hadis ya, di mana Nabi alaihi salatu wasallam berkata, ya jadikanlah penutup salat kalian itu salat witir. Jadi Nabi memerintahkan umatnya untuk menjadikan witir sebagai penutup salat ya. Walaupun ada hadis yang lain ya, bahwa Nabi memerintahkan agar umatnya salat bersama imam sampai selesai, karena pahalanya seperti salat sepanjang malam. Tapi kalau mau diakhirkan tidak masalah, dengan niat dia hendak bangun melaksanakan salat tahajud. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa yaqnutu fil akhirati fil nisfi al akhir bi kunutis subah." Dan hendaknya atau disunnahkan kunut di rakaat yang terakhir. Berarti di witir ya. Witir setelah ruku yang terakhir disunahkan untuk membaca doa kunut, dan itu dilakukan finish fil akhir di 15 hari terakhir. Di 15 hari terakhir itu disunahkan kunut witir. Yang dibaca adalah kunut subuh, yang biasa dibaca di kunut subuh. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat, riwayat dari Imam Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan yang lain. Dan Imam At-Tirmizi berkata hadis ini hadithun hasan. Apa itu? dari hadis Al-Hasan ibni Ali radhiyallahu ta'ala anhu qal, allamani Rasulullah kalimatin aquluhunna fil witir. Nabi mengajarkan aku beberapa kalimat yang aku baca dalam witir. Apa itu? Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa kini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, in wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini yang dibaca apa kunut witir ya di tanggal 15 ke belakang. Dan itu dilakukan di rakaat terakhir salat witir. Ya. Boleh juga ditambahkan dengan doa yang lain. Apa itu doa yang lain? Yaitu doa yang berbunyi Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaika wa nusni alaika al-khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfur wa nakhna'u laka wa nakhla'u wa natruku ma yufajjiruk ma yafjuruk ma yafjuruk. Mohon maaf. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nakhfid wa nahfid wa narju rahmataka wa nakhafu 'adzabak inna 'adzabaka jidda bil kufari mulhiq. Boleh ditambahkan dengan doa itu, kata Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Wa waqtul witri wat tarawih ma baina salatil isya'i wa thulu'il fajr. Adapun waktu salat witir dan salat tarawih itu antara selesainya salat isya dengan terbitnya fajar. Jadi waktunya sangat lapang, sangat luang antara beres salat fajar, salat subuh, salat isya sampai dengan tulu'ul fajar, sampai dengan terbitnya fajar. Terkait dengan hal ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina an yafrugha min salatil isya ila al-fajr. Dahulu Nabi salat malam antara selesai isya sampai dengan fajar. 11 rakaat. 11 rakaat. Yusallimu baina kulli rakaataini. Dan Nabi salam pada setiap 2 rakaatnya. Wa yutiru biwahidatin, dan Nabi witir dengan 1 rakaat. Ini pun tidak multitafsir ya. Adapun hadis yang 4-4 itu masih multitafsir. Kalau ini jelas, Nabi pernah salat 2 rakaat ya dengan witir 1 kali, berarti 2 5 kali salam, setelah itu witirnya 1 rakaat. Dalam hadis yang lain, Kharijah Ibni Hudzafah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah bersabda, "Inna Allah azza wa jalla amaddakum bi salatin wa hiya khairul lakum min humrin na'am." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian melaksanakan salat, yang mana salat itu lebih baik bagi kalian daripada unta merah. Unta merah itu di zaman Nabi perumpamaan tentang harta yang paling berharga, harta yang paling mahal. Ja'alahullahu lakum fi ma baina salatil isya ila an yatlu'al fajru, yang mana salat itu bisa dilakukan antara setelah selesai salat isya sampai dengan terbitnya fajar. Lalu dikatakan di sini poin yang terakhir, wa tustahabbul qira'atu fit tarawih wal witr huna jahran. Disunnahkan baik di dalam salat tarawih ataupun dalam salat witir kita membaca suratnya dengan jahr, li'annaha salatun lailiyah, karena keduanya masuk kategori salat di malam hari. Ya, dan salat di malam hari itu dibaca dengan keras. Ya, salat di siang hari dibaca dengan pelan, ya. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu berkata, aku salat bersama Rasulullah satu malam, maka beliau memulai dengan Al-Baqarah. Aku berpikir Nabi akan ruku di ayat yang ke-100. Ternyata lanjut. Kemudian beliau

Oleh karenanya meninggalkan sholat, kata para ulama, memiliki minimal dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah meninggalkan sholat secara total, artinya sama sekali dia tidak sholat. Maka menurut pendapat para muhakkikin, para ahli tahqiq yang meneliti hukum-hukum syariat, mereka cenderung mengatakan kalau total meninggalkan sholat, maka mereka tidak lagi disebut dengan muslim. Artinya ya tidak kita berikan kepada mereka. Tetapi kalau mereka adalah orang-orang yang mohon maaf sholat tetapi tidak memiliki apa komitmen, ya mereka sholat tetapi tidak memiliki komitmen, baik. Tadi kembali, mohon maaf ada sedikit kendala teknis barusan. Jadi kalau sama sekali tidak sholat, tentunya ya kita tidak memberikan kepada mereka. Karena Nabi berkata, bainar rajuli wal kufri wa syirki tarkus sholat. Pembeda antara yang muslim dengan yang bukan muslim adalah sholat. Sedangkan zakat fitrah ya kita berikan kepada kaum muslimin, hukum asalnya. Adapun bagi yang bolong-bolong, tentunya mereka telah melakukan dosa yang besar, ya perbuatan yang tercela, dosanya sangat besar. Tetapi Allahu a'lam bishawab, mereka masih dianggap muslim menurut pendapat jumhurul ulama. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, pendapatnya Imam Malik, dan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi menurut pendapat yang paling kuat, kalau artinya mereka sholat tetapi tidak komitmen melaksanakannya, masih bolong-bolong, itu mereka masih disebut muslim, maka konsekuensinya ya mereka mendapatkan bagian dari zakat tersebut. Allah alam bishawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Barakawafik ya Ustaz. Allah ibarik fik. Ini Ustaz, anak kebangun kalau malam itu jam 1:30. Jadi setelah subuh itu mau mengerjakan zikir pagi itu kayaknya sangat enggak kuat sekali. Jadi anak kerjakan itu kadang jam 8, kadang jam 9 itu. Boleh apa enggak Ustaz? Jadi apakah itu tidak mendapat keutamaan itu Ustaz? Baik. Karena bangunnya ini jam 1:30 malam Ustaz. Baik, ada lagi? Penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya. Yang saya tahu tidak masalah ya. Tidak masalah kita jam-jam 8, jam 7 kita baru membaca zikir pagi ya. Itu Allah alam bisab, yang saya tahu tidak masalah. Apalagi ada hajat, ada keperluan, ada kondisi tertentu ya, di bulan Ramadan seorang muslim memperbanyak ibadah di malam hari sehingga dia merasa ngantuk di pagi harinya ya, lalu dia tidak sempat membaca zikir pagi di waktu yang biasa dia lakukan, maka tidak masalah dia membacanya di jam 8, jam 9. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya kita dianjurkan untuk berdoa di waktu berbuka puasa. Saya kurang paham itu, kapan waktunya yang tepat? Apakah misalnya setelah kita minum langsung berdoa dan tidak perlu jawab azan lagi, atau setelah jawab azan? Berdoa ya ada macamnya ya. Ada doa secara umum, itu dilakukan menjelang berbuka. Misalnya 10 menit lagi berbuka, 15 menit lagi berbuka, kita berdoa. Itu ada hadis riwayat Imam Al-Hakim, Rasul berkata, "Lisha'imi da'watun mustajab indal iftar," ya. Orang yang berpuasa itu memiliki doa yang mustajab menjelang mereka berbuka. Ya, menjelang mereka berbuka. Oleh karenanya kata para ulama, menjelang berbuka perbanyak doa. Adapun doa yang dibaca ketika berbuka, ya dimulai dengan bacaan bismillah. Sebelum minum bismillah. Lalu kalaupun mau ditambahkan Allahumma laka subtu wa ala rizkika aftartu, boleh kata para ulama. Ya. Lalu setelah itu kita minum, setelah minum baru kita baca dzahabaz zama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Oh, apakah boleh setelah itu kita menjawab azan? Silahkan. Itu sunnah. Kalau memang azan terdengar, kita jawab. Kalaupun kita tidak jawab, ya tidak berdosa. Karena memang itu amalan yang sifatnya sunnah dalam pengertian yusabu fa'iluhu wa la yu'aqab tarikuhu. Sesuatu yang dikasih pahala bagi yang melakukan, tapi tidak diberikan iqab atau hukuman orang yang meninggalkannya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, itu sudah tadi ya. Kapan waktunya? Apakah misalnya setelah ini sudah tadi? Sudah, barusan kita jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau kita ingin sholat witir yang 3 rakaat satu kali salam, tapi kita tidak hafal dengan surat Al-A'la? Ya surat yang lain. Surat yang lain. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari surat-surat Al-Quran. Ya, jadi tidak harus surat Al-A'la. Ya, Allah alam bissawab. Ada Pak Saifullah di Lampung. Coba kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ustaz. Alhamdulillah Pak Saifullah sehat, Pak. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustaz. Allah yubarik fiik. Silakan, Pak. Mau bertanya nih Pak Ustaz. Tentang sholat witir nih Pak Ustaz. Kan sholat witir yang 3 rakaat itu 2 rakaat salam dan 1 rakaat salam. Ketika 2 rakaat salam itu niat dalam hatinya bagaimana itu Pak Ustaz? Ada yang mengatakan katanya niat dalam, niatnya itu sebagian dari sholat witir katanya. Saya niat sholat sebagian dari sholat witir. Kalau itu benar Pak Ustaz? Niat seperti itu. Baik, itu saja. Yang kedua nih Pak Ustaz, apabila kita dikasih uang oleh wanita yang kerja, apa? Kerja sebagai apa namanya? Kerja sebagai ini Pak Ustaz, TKW. Halal nggak Pak Ustaz kalau kita diberi uangnya Pak Ustaz? Baik, itu saja. Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah sholat witir ya. 2 kali salam berdasarkan hadis dari Ibnu Umar bahwa beliau sholat witir dengan 2 kali salam. Ya begitupun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu sholat witir dengan 2 kali salam. Niatnya apa? Ya niatnya witir. Ya Allah saya niat sholat witir dengan 2 kali salam. Selesai. Ya Allah saya niat salat witir dengan 2 kali salam. Maka kita salat 2 rakaat. Setelah itu bangun, lalu salat lagi 1 rakaat. Ya Allah saya niat salat witir dengan 2 kali salam. Ya dengan 2 kali salam ya sudah dimaklumi 2 dan 1. Allah alam bissawab. Adapun diberikan uang oleh seorang TKW yang bekerja di luar negeri halal atau tidak? Ya hukum asalnya halal ya. Tidak ada alasan kita mengatakan itu haram. Ya, itu adalah halal, sesuatu yang halal. Barangkali yang menjadikan ganjalan di pikiran terkait dengan perbuatan safar tanpa mahram ya. Dan itu pembahasan yang lain. Seandainya pun kita mengatakan tidak boleh seorang wanita melakukan safar tanpa mahram misalnya, tetapi tidak dipahami bahwa uang yang dia hasilkan dari pekerjaannya haram. Selama yang dia lakukan itu pekerjaan yang halal, ya uangnya halal. Masalah dia misalnya berdosa telah melakukan safar tanpa mahram, itu pembahasan yang lain. Ya, bisa saja dia berdosa dengan perbuatannya safar tanpa mahram menurut jumhurul ulama misalnya, tetapi pekerjaan yang dia lakukan di sana halal, maka dia berdosa dengan safarnya tersebut tetapi tidak menjadikan harta yang dia dapatkan itu menjadi haram ya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, bolehkah niat puasa Ramadan 1 bulan tidak setiap malam? Menurut Imam Malik boleh. Ya, menurut Imam Malik boleh, dan beliau berdalil dengan hadis innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niat. Maka siapa yang berniat untuk puasa 1 bulan, dia dapat 1 bulan, kata Imam Malik. Tapi jumhurul ulama mengatakan niatnya harus setiap malam berdasarkan hadis Nabi, la siyama liman lam yubayyit an-niyah. Tidak sah puasa orang yang tidak berniat di malam hari. Artinya niatnya harus dilakukan setiap malam. dan itu pendapat yang lebih kuat sekaligus pendapat yang lebih hati-hati. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Misalnya dulu kita pernah mengambil barang orang dan sekarang kita ingin memperbaiki diri, ingin mengembalikan barang tersebut. Barang tersebut sudah tidak ada, tapi orang tersebut sudah meninggal. Bagaimana caranya kita mengembalikan barang tersebut? Kata para ulama, bersedekah atas nama orang tersebut. Ya, kata para ulama, diperbolehkan kita bersedekah atas nama orang tersebut. Artinya pahalanya, kalaupun ada pahalanya, itu adalah untuk orang tersebut. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah benar kalau orang laki-laki yang sholat subuh berjamaah di masjid lalu berzikir sampai matahari terbit, maka dia akan mendapatkan keutamaan seperti memerdekakan 4 orang budak? Lalu apakah seorang wanita yang sholat sendiri di rumah mendapatkan keutamaan seperti itu juga? Yang saya tahu kaitannya dengan haji, ya. Barang siapa yang sholat subuh di masjid lalu dia tidak beranjak dari tempat duduknya sampai dia bangun dikarenakan waktu syuruk, ya, lalu waktu syuruk, ya, waktu isyrok, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, dan sempurna. Itu yang saya tahu. Adapun yang 4 orang budak barangkali ada dalilnya, tapi saya belum mengetahuinya. Ya, para ulama ketika ditanya apakah seorang wanita yang mengamalkan sholat isyrok di rumah, artinya dia sholat di rumah lalu dia tidak bergeser dari tempat duduknya, dia membaca Quran sampai terbit matahari lalu dia sholat 2 rakaat, apakah dia mendapatkan pahala sholat isyrok? Ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan iya, ya, tetapi sebagian yang lain mengatakan tidak, karena Nabi mengkaitkannya dengan sholat di masjid. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Puasa 6 hari di bulan Syawal, kalau kita lakukan dari tanggal berapa saja? Kalau dari tanggal berapa, boleh dari tanggal 2. Karena di bulan Syawal yang dilarang puasa itu cuma tanggal 1 Syawal saja. Apakah harus berurutan hari tanggalnya? Tidak harus. Ya, tidak harus berurutan. Apakah boleh niat puasa sunnah Syawal atau puasa sunnah lain digabungkan dengan niat puasa sunnah jika bertepatan hari dengan puasa? Tidak masalah. Kalau puasa sunnah dengan puasa sunnah digabungkan, tidak masalah. Begitu juga niat salat tahiyatul masjid dengan niat salat qabliyah sebelum salat wajib. Allah lebih besar, tidak masalah. Penjelasan para ulama mengatakan tidak masalah kalau sunnah dengan sunnah. Allah lebih besar. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita ingin salat witir 3 rakaat 1 kali salam, tapi kita tidak tahu hafal surat Al-Ala, apakah boleh membaca surat yang lain? Sangat boleh, ya, sangat boleh. Berdasarkan firman Allah, ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah ayat-ayat yang mudah dari Al-Qur'an. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Salat witir di tempat kami 3 rakaat 2 salam, sedangkan di masjid lain ada 3 rakaat 1 salam. Mana yang lebih afdal? Dua-duanya diperbolehkan dalam agama, ya. Dua-duanya diperbolehkan untuk dilakukan. Itu pilihan. Mau yang 3 rakaat 1 kali salam silahkan. Ya, mau yang itu sudah kita bahas kemarin. Mau 3 rakaat 1 kali salam silahkan, mau dipisah pun silahkan. Dua-duanya memiliki dasar dan memiliki dalil. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon dicontohkan cara mengangkat tangan ketika salat sejajar pundak dan telinga apa yang sejajar dengan pundak itu, ujung jari atau telapak tangan. Allah alam bissawab, ya. Kalau kita baca dalam kitab Fiqhus Sunnah Sayyid Sabiq rahimahullah, beliau berkata Imam Syafi'i berpendapat yang dimaksud dengan sejajar pundak itu adalah jari jemari sejajar telinga, kemudian telapak tangan sejajar pundak, ya. Contohnya begini, ya. Ini kita sebut dengan telapak tangan. Ini sejajar dengan pundak. Tangan sejajar pundak, kemudian jari sejajar daun telinga. Ini pendapat disebutkan dalam kitab Fiqhus Sunnah. Imam Syafi'i menyimpulkan riwayat-riwayat tentang mengangkat tangan, maka beliau berkesimpulan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini yang dimaksud dengan sejajar pundak. Tangan sejajar pundak. Kalau begini, ini jari-jari sejajar pundak. Kata para ulama, ini jari-jari sejajar pundak. Tetapi kalau tangan sejajar pundak, Allahu Akbar. Agak diangkat sedikit. Allahu Akbar. Ya agak diangkat sehingga apa namanya agak di atas pundak sehingga benar-benar sejajar dengan pundak. Itu yang disebutkan dalam penjelasan para ulama. Allah alam bissawab. Apakah sah salat yang makmumnya imam? Apakah sah salatnya makmum yang imamnya kalau salat hidungnya tidak nempel ke tempat sujud? Allah alam bissawab, wajib ya, wajib apa namanya menempelkan apa namanya menempelkan apa namanya wajib menempelkan hidung ke tempat sujud ya, wajib menempelkan apa hidung ke tempat sujud berdasarkan hadis Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum, aku diperintahkan untuk sujud di atas 4 bagian anggota tubuh ya, salah satunya adalah wajah dan masuk dalam wajah itu adalah hidung ya, kemudian kedua tangan, kemudian kedua lutut, dan kemudian jari jemari kaki. Dan sujud adalah rukun salat. Sujud adalah rukun salat. Ya, dan sesuatu yang rukun itu kalau dikerjakan tidak sempurna itu bisa menjadi rusak salat kita. Ya, itu menjadi rusak salat yang kita lakukan. Oleh karenanya kita pastikan yang menjadi imam itu adalah orang yang memang faqih, orang yang paham tentang agama. Minimal kalaupun tidak semua bagian agama, terkait dengan sholat saja dia paham. Dan ini kalau kaitan dengan rukun tentunya bisa menyebabkan sholat seseorang tidak sah. Ya bisa menyebabkan sholat seseorang tidak sah. Allah alam bissawab. Dan tadi pemirsa Niaga TV yang mungkin ingin menghubungi via WhatsApp, telepon, via WA itu bisa dilakukan ya. Jadi para pemirsa Niaga TV bisa menggunakan fasilitas telepon yang ada di WA menggunakan nomor apa namanya nomor WA itu bisa digunakan untuk menelepon. Nomor WA yang ada di Niaga TV ya. Tadi nomornya 0812-9345-5676. Baik, Allah alam bissawab. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang doa khatam Quran, apakah boleh dengan bahasa Indonesia? Doa khatam Quran, apakah boleh dengan bahasa Indonesia? Doa khatam Quran, boleh tidak dengan bahasa Indonesia? Ya doa secara umum, silahkan berdoa dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia, silahkan. Doa ya tidak dibatasi harus bahasa Arab. Tapi kalau memang sudah ada apa namanya kalau sudah ada contoh dari Nabi ya kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini saya ingin membacakan sedikit perkataan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, termasuk tuntunan melakukan sujud adalah dengan menempelkan hidung bersama dengan dahi dalam kurung jidat. Al-Bandanij berkata bahwa disunahkan meletakkan dahi dan hidung berbarengan, tidak mendahulukan satu yang lain. Jika hidung saja yang menempel sedangkan bagian dahi tidak ada yang menempel, maka tidak cukup sah. Artinya tidak sah. Ya. Namun jika dahi saja yang menempel dianggap cukup. Imam Syafi'i berkata, aku tidak menyukai hal itu, namun menganggap cukup. Jadi itu pendapat yang disebutkan di mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau hidung saja tanpa dahi, tidak sah. Tapi kalau dahi saja tanpa hidung, itu masih sah. Hidung tanpa dahi, tidak sah. Dahi tanpa hidung, itu masih sah. Tapi Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Umm, aku tidak menyukai hal itu, namun aku anggap itu cukup paling minimal. Artinya tadi saya bilang, ada kemungkinan tidak sah, tapi pendapat yang paling kuat, kata Imam Syafi'i itu masih dianggap sah, tapi perbuatan itu sangat tidak benar. Artinya tidak boleh dilakukan. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Kalimantan. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, terputus ya. Baik. Pak Ustaz. Halo, assalamualaikum. Saya mau nanya. Iya. Saya mau nanya Pak Ustaz. Silahkan Ibu, lanjutkan saja. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz. Saya ini bekerja sebagai PNS. Tapi saya sakit. Apa bisa didengar Pak Ustaz? Iya, terdengar. Terus ini kan sekarang di instansi bekerja di instansi pemerintah kan harus ada absen, harus ada laporan. Sedangkan saya tidak bisa berjalan. Jadi yang melakukan absen tersebut misalnya itu anak saya yang disuruh. Terus tapi saya masih bisa bikin laporan di rumah, masih bisa. Saya tidak bisa ke kantor. Atasan saya memakluminya. Baik. Terus tapi di situ saya merasa ada rasa tidak enak gitu. Merasa apakah ada di situ ada kebohongan? Baik. Apakah gaji yang saya terima halal? Baik. Sedangkan saya masih punya, kalau saya mau berhenti, saya masih banyak tanggung jawab. Tugas-tugas ibu. Bagaimana tuh Ustaz? Apakah gaji yang saya terima itu halal? Saya merasa tidak tenang gitu. Tugas ibu sebagai seorang pegawai, apakah ibu kerjakan dengan baik? Sebagai pegawai negeri sipil. Tugas ibu kerjakan. Ya. Tugas-tugas ibu kerjakan. Ya. Negara. Gimana? Negara kan memberikan tugas kepada ibu. Ibu diberikan tugas. Iya, negara memberikan saya tugas. Apakah ibu mengerjakan tugas tersebut? Yang bisa saya kerjakan di rumah saya kerjakan. Terus ada yang nggak bisa saya ngupah orang. Baik ibu. Baik, saya rasa cukup insya Allah. Iya gitu Pak Ustadz, bagaimana? Apakah halal gaji yang saya terima? Saya merasa tidak tenang gitu. Baik ibu. Iya. Ya, bagaimana Pak Ustaz solusinya? Baik. Das. Ya, begitu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, para pemirsa Niaga TV. Tentunya kita doakan beliau mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Syafahullahu, syafahullah, syifaan ajilan. Shifaan la yuqadiru saqama. Shafahallahu shifaan ajilan. Shifaan la yuqadiru saqama. La ba'sa tahurun insyaallah. Kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan penelpon kita yang barusan ibu ya di Kalimantan, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan dan diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, Allah alam bisawab ya, tentunya ibu sudah koordinasi dengan ketua dalam hal ini apa pimpinan, dan pimpinan memaklumi. Yang ibu ragukan hanyalah masalah yang mengabsen itu anak ya. Allah alam bisawab, kalau memang pimpinan ibu sudah memaklumi kondisi ibu dan dia tidak mempermasalahkan, lalu ibu memerintahkan anak sekedar datang mengabarkan bahwa ibu artinya absen dalam arti ibu di rumah bekerja sesuai dengan kemampuan ibu. Allah alam bisawab, yang saya pahami ya, insya Allah tidak masalah ya. Insya Allah tidak masalah. Sambil ibu berikhtiar untuk bagaimana bisa sembuh. Ibu berikhtiar, ibu berusaha bisa sembuh. Apalagi ibu tetap berusaha mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang diberikan. Ya mudah-mudahan ya tidak ada masalah. Insya Allah penghasilan ibu adalah penghasilan yang halal, adalah penghasilan yang baik ya, dan ibu tidak melakukan apa namanya kesalahan, apalagi ibu sudah mengkoordinasikan hal itu kepada apa pihak-pihak terkait di kantor di mana ibu bekerja, dan mereka memaklumi ya, tinggal si anak bolak-balik untuk absen saja bahwa ibu tetap melakukan tugas di rumah. Allah alam bissawab. Ada Abu Zaini di Kalimantan Barat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Begini Ustaz, mau nanya itu. Iya. saya itu kan nggak ambil anak itu anak hasil di luar nikah itu, Ustaz. Baik. Jadi sampai sekarang itu mulai bayi baru lahir langsung saya ambil. Iya. Sampai sekarang umur 3 tahun setengah. Masya Allah. Jadi yang saya sedih itu gini, Ustaz. Ketika saya membaca kitab Al-Um itu di terjemahan itu, di situ ada bahwa anak zina itu makruh mengimami sholat itu, Ustaz. Apakah yang sahih itu bagaimana, Ustaz? Apakah boleh anak zina itu seandainya? Baik, itu saja, Bapak. Baik, saya rasa pertanyaan beliau sudah sampai ya. Allah alam bisawab ya. Menurut pendapat yang paling kuat, tidak makruh sama sekali. Tidak ada makruh sama sekali anak hasil perzinahan. Ya, berdasarkan firman Allah dalam surat An-Najm ayat 39 ya. Allah berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Ya, seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Barangkali yang dimaksud di dalam kitab yang Bapak baca, ada pendapat berpendapat seperti itu. Mungkin saja ada pendapat. Tetapi pendapat yang paling kuat, jelas ayatnya dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, seseorang itu adalah tidak menanggung ya beban dosa orang lain. Artinya seorang anak itu dilahirkan dalam kondisi Islam, tidak bawa dosa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir terlahir dalam kondisi fitrah. Fa abawahu, kedua orang tuanya, yuhawwidanihi, menjadikan dia Yahudi au Nasrani au Majusi. Ya, Bapak didik baik-baik, Bapak ajarkan Al-Qur'an, Bapak ajarkan sunnah Nabi, mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat yang mengatakan makruh, saya rasa ini pendapat yang lemah ya, tidak ada alasan mengatakan bahwa anak hasil zina itu makruh. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh mengulang surat itu lagi saat salat sunnah dan wajib karena hafalan cuma sedikit? Tidak masalah. Rakaat pertama baca Al-Falaq karena dia memang cuma hafal Al-Falaq. Rakaat kedua baca Al-Falaq karena dia cuma hafal Al-Falaq. Silakan. Ya, tidak masalah. Allah alam bissawab. Sepertinya sudah habis pertanyaannya ya. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan, dan tadi saya tegaskan, kita sudah bacakan tadi perkataan Imam Syafi'i bahwa menyentuh, menempelkan hidung ke tempat sujud itu adalah sunnah ya. Artinya bukan sunnah dalam arti tetap sah sholatnya menurut pendapat Imam Syafi'i dan jumhurul ulama. Ya, artinya tetap sah sholatnya. Walaupun kata Imam Syafi'i itu adalah perbuatan yang sangat tidak baik dan aku membenci perbuatan tersebut. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.